ini Allah akan tuntut. Tapi kalau seorang cuma sekedar mengucapkan bukan bermaksud untuk bersumpah, mudah-mudahan Allah mengampuni. Maka Allah menyatakan kafaratuhu it'am 'asyrati masakin. Maka kafarat dari sumpah tersebut adalah yang pertama it'am 'asyrati masakin, memberikan makan kepada 10 orang miskin min awsati ma tut'imuna ahlikum, dari makanan pertengahan yang biasa kalian makankan kepada keluarga kalian. Bukan makanan yang paling mewah, juga bukan makanan yang paling rendah, tapi yang sedang-sedang, pertengahan awsat. Mungkin biasanya kita itu makan pakai sehari hari itu pakai ayam pakai telur ya, dengan itu. Tidak kemudian buat kafarah cuma cukup dengan tahu tempe, tidak. Tapi min awsati ma tut'imuna ahlikum, 10 orang. Yang pertama. Yang kedua, au kiswatuhum, apakah memberikan kiswah, memberikan pakaian kepada mereka 10 orang miskin tadi, atau yang ketiga wa tahriru raqabah, memerdekakan budak. Faman lam yajid, barang siapa yang tidak mendapatkan sesuatu untuk bisa dijadikan sebagai kafarah tadi, harta tidak punya untuk memberikan makan apalagi pakaian, maka memberikan pilihan yang keempat, fasyamu thalathati ayyam, berpuasalah 3 hari berturut-turut sebagai kafarah penebus sumpahnya. Dzalika kafaratu aymanikum idza halaftum, itulah kafarah pada sumpah-sumpah kalian ketika kalian bersumpah. Wahfazu aymanakum, dan jagalah, peliharalah, jagalah sumpah-sumpah kalian. Demikianlah Allah yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tashkurun. Demikianlah Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kalian ayat-ayatnya, mudah-mudahan kalian bersyukur. Ini lengkap ayatnya, surat Al-Maidah ayat 89. Ini dalil yang sangat jelas yang menunjukkan akan pentingnya seseorang itu menjaga sumpah. Kemudian juga hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul al-halifu man taqatu lis-sin'ati mamhaqatu lil-kasab akhrajahu. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda al-halifu man taqatu lis-sin'ati, sumpah itu akan bisa melariskan barang dagangan. Tapi meskipun barang dagangnya laris, di sisi lain sumpah itu akan menghapatu bil kasab, akan menghilangkan kasab, maksudnya menghilangkan barokah dari hasil usaha. Misalnya barang dagangan habis, tapi barokah dari kasabnya tersebut hilang. Ini akhrajahu berkat Bukhari dan Muslim dan Sahih keduanya. Bukhari dan Sahihnya ada nomor 2087, Muslim 1806. Munasabatu hadzal bab li kitab at-tauhid, kesesuaian bagi kita dengan kitab at-tauhid, anna min kamal at-tauhid i'tiraf ismi Allah wa 'adam imtihanihi bi kathrat al-hayat. Li'anna dhalika yadullu 'ala istihqaqihi wa 'adam at-ta'zim lah. Bahwasanya termasuk di antara kesempurnaan tauhid adalah ihtiram ismillah, menghormati, memuliakan nama Allah. Termasuk dari kesempurnaan tauhid itu adalah menghormati, memuliakan asma Allah. Wa adama, ini maksudnya kepada ihtiram sebagai maf'ul dari apa? Sebagai apa namanya? Isim anna yang diakhirkan. Anna min kamal tauhid ihtiram ismillah. Wa'ada mamtihani, dan juga dia menghinakan asma Allah bintang ratil halam, dengan cara banyak bersumpah dengan nama Allah. Lianna lalika yadullu ala istighfafihi, karena hal itu menunjukkan orang tersebut meremehkan asma Allah. Wa'ada mita'zimilah, dan juga menunjukkan tidak mau mengagungkan asma Allah, sehingga sedikit-sedikit bersumpah, wallahi ini barang saya beli dengan harga sekian, padahal tidak. Wallahi ini barang saya ambil dari kota ini, Sahabat mungkin jualan buah-buahan, duku, ini demi Allah saya ambil di Palembang, padahal cuma ambil di Pasar Manggung. Tapi dengan sumpah, demi Allah ini jeruk saya ambil dari Jember, ini rambutan dari Medan, seperti itu. Sumpah, dibuku dengan sumpah, apalagi dengan asli Allah. Ini banyak terjadi di kalangan para pedagang. Ini batik ini betul dari Pekalongan. Dan contoh-contoh yang lain, terkadang dibuku dengan sumpah. Ini termasuk di antara bentuk istighfar ini, meremehkan asma Allah, wa adami ta'dilillah, dan juga tidak mengagungkan asma Allah. Ini kesesuaian hadis ini dengan kita berdoa. Majaa fi kathratil hadats ay min an-nahyi anhu, yakni larangan yang datang berkaitan dengan banyaknya sumpah. Wal hadithu bi fathil ha wa kasril lam, hanya dipatahkan, lamnya dikasrahkan, maksudnya adalah al-yamin, sumpah. Al-yamin ini asalnya itu kanannya, yamin, yumna dengan kanannya, shimal kiri. Kenapa sumpah dikatakan dengan yamin? Karena biasa orang bersumpah itu dengan menggunakan tangan kanan, demi Allah saya bersumpah. Sehingga sumpah itu dikatakan dengan yamin. Wahfadzu aymanakum, dalam ayat tersebut maksudnya adalah ay la tahliku, janganlah kalian banyak bersumpah. Suruh dijaga maksudnya jangan mudah-mudahan bersumpah. Jangan bersumpah. Kalau memang tidak ada perkara yang menuntut untuk bersumpah, jangan bersumpah. Waqilan dikatakan pula maksud dari wahfadzu aymanakum adalah la tafruquha bi ghairi takfir. Jangan kalian meninggalkan sumpah dengan tanpa melakukan kafar. Dengan takdir, dengan cara jangan meninggalkan sumpah tersebut dengan tanpa melakukan kafar. Menebus sumpahnya tadi dengan ayat yang tadi kita bacakan tadi, ada empat cara. Yang pertama memberikan makan 10 orang miskin, memberikan pakaian kepada mereka, memerdekakan budak kalau tidak mampu, tiga ini. Maka cara yang keempat jadi berpuasa 3 hari berturut-turut. Ini maksud dari wahfadzu aymanakum, maksudnya jangan kalian tinggalkan sumpah kalian dengan tanpa melakukan kafar. Waqilan dikatakan pula la tahnatu, janganlah kalian melakukan al-hanat, jadi maksudnya melanggar sumpah. Jangan kalian melanggar sumpah. Ini maksud dari ayat wahfadzu aymanakum di surah Al-Maidah ayat 89. Kemudian dalam hadis disebutkan al-halifu manfaqatun lisir'ah. Sumpah itu dikatakan dengan manfaqatun lisil'ah. Manfaqah dengan memfathahkan mimnya, mim dan fa'nya difathahkan, manfaqah. Ini mengikuti wazan maf'alah. Ini diambil dari kata minan nafaq bi fathin nun wa huwa arwaj. Yani sebagai penglaris. Sumpah itu jangan sekali-kali dijadikan sebagai penglaris. Lisil'ati dikasrisi, yani al-mata, yani barang dagangan. Sumpah itu memang betul bisa melariskan barang dagangan, tapi di sisi lain Rasul menyatakan mamhaqatun lil kasab, mamhaqah bi fathil mim wal ha minal mahaq wa huwa an-naqsu wal mahwu, akan mengurangi dan bahkan akan bisa menghapuskan al-kasab, menghapuskan barokah dari jerih payahnya tadi. Ini dampak negatif dari sumpah. Meskipun dari sisi laris ya laris, karena dibuat dengan sumpah, tapi dari sisi barokah dari barang tersebut, hasil kerja tersebut, ini hilang ataukah bahkan berkurang ataukah bahkan hilang. Al-ma'na al-ijmali li hadits ma qabla dari hadits ini, yuhadziru sallallahu alaihi wasallam min at-tahawumi bil halafi wa kathrati isti'malihi li tarwiji as-sil'i wa jalbil kasab. Fa innal insana idha halafa ala sil'atin annahu u'tiya fiha kadha wa kadha aw annahu ishtaraha bikada wa huwa kadhibun faqad yadhunnuhu al-mushtari sadiqan fi ma halafa alayh fayakhudhuha bi ziyadatin ala qimatiha ta'thiran bi yaminil ba'in wa huwa innama halafa tama'an fi ziyadah fayakunu qad asallaha fayu'aqibu bi mahqil barakah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mentahdzir, memperingatkan dari at-tahawun bil halaf. Bermudah-mudahan, apakah bil halif ya? Bermudah-mudahan dari sumpah. Dan juga banyak menggunakan sumpah. Apalagi kalau itu sumpah hanya untuk sekedar melariskan barang dagangan saja dan mendapatkan hasil. Karena sesungguhnya manusia apabila dia bersumpah atas suatu barang dagangan, bahwasanya dia diberikan padanya dengan demikian dan demikian, au annahu ishtaraha bikadha, apakah dia membeli dengan harga sekian, ataukah dalam keadaan dia itu dusta, sementara orang yang membeli itu mengira kalau penjualnya itu jujur benar pada apa yang dia sumpah atasnya, kemudian fayakhudhuha biziyadatin ala qimatiha, sehingga dia mengambilnya dengan tambahan harga karena terpengaruh dengan sumpahnya penjual, maka dia tidak lain bersumpah hanyalah karena tamak dengan tambahan. Dia hanyalah berharap dengan tambahan harga tadi. Fayakunu qad asallah, maka sungguh dia telah melakukan kedurhakaan kepada Allah. Fayu'aqibu bimahqil barakah, sehingga orang tersebut akan diberikan hukuman dengan dihilangkannya barakah dari usahanya tersebut. Na'udzubillah. Ini peringatan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan orang yang banyak bersumpah. Kita juga di munasabatul hadis til bab, sesuai hadis ini dengan bab an-nabi at-tahdzir min istihmalil halaf, bahwasanya dalam hadis tersebut terdapat tahdzir, terdapat peringatan dari mempergunakan sumpah. Li'ajli tarwiji silah, dalam rangka untuk melariskan barang dagangan. Wa bayana ma yatarattabu ala dhalika min ad-darar, dan penjelasan madarat yang akan mengiringi atas perbuatannya itu. Di sini ma dibacakan dengan min ad-darar. Dan penjelasan akan madarat, bahaya yang mengiringi atas perbuatan itu. Menggunakan sumpah hanyalah untuk melariskan barang dagangan. Ini jelas. Hadis ini sangat sesuai dengan bab yang sedang kita bahas di sini. Kita lanjutkan di mana istifadah dari hadis, faedah yang diambil dari hadis ini. Yang pertama, at-tahdzir min isti'malil halaf li ajli tarwijis silah, karena dalika imtihanun lismillah taala wa huwa yanqusut tauhid. Faedah yang pertama, dalam hadis tersebut terdapat tahdzir, peringatan dari mempergunakan sumpah dalam rangka melariskan barang dagangan. Karena hal itu adalah bentuk menghinakan asma Allah subhanahu wa ta'ala, dan hal tersebut akan mengurangi tauhidnya seseorang. Perbuatan itu akan mengurangi kesempurnaan tauhidnya seseorang. Ini bahaya. Sehingga ini sangat pas untuk dimasukkan dalam pembahasan kitab tauhid. Karena ini salah satu perkara yang akan merusak tauhid seseorang, ketika menghinakan asma Allah dengan cara bermudah-mudahan sumpah dalam perkara yang tidak penting. Yang kedua, bayanu ma yatarattab 'alal imanil kadzibati minal madari. Dalam hadis tersebut terdapat penjelasan madarat yang mengiringi atas sumpah yang dusta. Sirma tafsirkan dengan minal madari. Penjelasan akan madarat yang akan mengiringi sumpah dusta. Rasul menyebutkan tadi, yani mamhaqatun lil kasab, akan menghilangkan barakah dari hasil usahanya tadi. Meskipun mungkin keuntungan banyak, tapi barakahnya tidak ada. Barakahnya tidak ada. Sehingga ini perkara yang sangat bermadarat. Sehingga seorang itu akan senantiasa merasa kurang terus. Karena apa? Barokahnya hilang. Kemudian yang ketiga, annal kasab al-haram wa in kathurat kamiyatuhu fa innahu man zuhul barakati la khaira fi. Bahwasanya kasab yang haram, usaha yang haram, kerja yang haram, meskipun katurat kamiyatuhu, jumlahnya itu banyak, berapanya itu banyak, maksudnya nominalnya itu banyak, maka sesungguhnya barakah dari usaha yang tersebut sudah dicabut, sehingga la khaira fi, tidak ada kebaikan padanya. Barokahnya itu sudah tercabut dan tidak ada kebaikan padanya. Meskipun kamiyahnya itu, jumlahnya itu banyak, nominalnya itu banyak, tapi barokahnya tidak ada. Sehingga betapa banyak orang-orang di sini yang hartanya itu melimpah, tapi ternyata apa? Senantiasa merasa kurang, dan bukan semakin membuat hidupnya tenang, tapi bahkan sebaliknya orang itu semakin gundah gulana, tidak bisa tidur dengan pulas. Kecuali ketika meminum obat-obatan terlarang, baru dia bisa tidur pulas. Padahal duitnya banyak, tidak perlu mikir lagi. Dan justru seperti itu, barokahnya hilang. Nauzubillah. Nah, ini selesai dari hadis yang pertama dan ayat yang pertama yang kita bacakan dalam bab ini. Kemudian hadis yang kedua, wa an Salman, ini Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala thalathatun la yukallimuhum Allah wa la yuzakkihim wa lahum adabun alim, Usaymitun zanin wa a'ilun mustakbir wa rajulun ja'ala Allah bida'atahu la yashtari illa bi yaminihi wa la yabi'u illa bi yaminihi, rawahu Tabrani bi sanadin sahih. Dan juga hadis ini dalam Majmu' Zawaidnya menyebutkan hadis ini, Al-Tabrani dalam, ya, beliau menyebutkan dalam salasah enam, dan rijalnya adalah sahih. Dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tsalatsatun, ada tiga golongan orang, la yukallimuhumullah wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim, yang Allah tidak akan mengajak bicara mereka, tidak akan membersihkan mereka dari dosa, dan bagi mereka azab yang pedih, azab yang menyakitkan." Yang pertama, Usaymitun zanin, dengan bentuk tasghir, Usaymit. Jadi seorang yang sudah beruban tapi masih seperti anak kecil, maka disebutkan dengan tasghir, Usaymitun zanin. Orang yang sudah beruban, maksudnya orang yang sudah tua tapi ternyata dia berzina. Sudah tua, faktor yang mendorong zina itu sudah lemah, tapi ternyata dia juga masih berzina. Alhamdulillah. Wa'ilun mustakbir, dan orang yang a'il, miskin, fakir, tapi dia sombong. Lagi kaya saja, sombong tidak boleh, apalagi kalau fakir, apa yang mau disombongkan? Muda saja, zina haram, apalagi kalau sudah tua. Sehingga ini ancamannya berat. Sampai tiga pasal berlapis. Pertama, la yukallimuhumullah, Allah tidak akan mengajak bicara dengan mereka. Yang kedua, la yuzakkihim, Allah tidak membersihkan dosanya mereka. Yang ketiga, Allah mengancam, Rasul mengancam bahwasanya bagi mereka ada adab yang menyakitkan. Tiga pasal berlapis untuk mereka. Dijerat dengan pasal la yukallimuhumullah, dijerat dengan pasal wa la yuzakkihim, dijerat dengan pasal wa lahum adzabun alim, semuanya. Di sini menunjukkan dosa yang besar. Zina muda saja haram, apalagi kalau sudah tua. Sehingga hukumannya pun berbeda. Kalau muda maksudnya belum menikah, hanya dicambuk 100 kali, dia singkat 1 tahun. Kalau sudah menikah, dirajam sampai mati. Sehingga lebih keji, lebih apa namanya, lebih jelek orang-orang yang sudah tua tapi berzina. Demikian pula sombong itu diharamkan. Kaya maupun miskin, terlebih lagi miskin, apa yang mau disombongkan? Sehingga di sini juga termasuk ancaman yang berat. A'ilun mustakbir, seorang yang fakir tapi menyombongkan diri, sombong. Kemudian yang ketiga, ini yang menjadi syahid pembahasan kita dalam bab ini. Warajulun ja'alallaha bidha'atahu, dan seseorang yang menjadikan Allah sebagai barang dagangannya. Sehingga la yashtari illa biyaminihi, dia tidak membeli kecuali dengan sumpahnya. Wala yabi'u illa biyaminihi, dia tidak menjual kecuali dengan sumpahnya. Ini rawahu Tabrani dengan syarat yang sahih. Ini hadis yang kedua dari pembahasan kita. At-tarajim, biografi dari Salman, la'allahu Abu Abdullah Salman Al-Farisi. Barangkali di sini adalah Abu Abdullah Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Asluhu min Asbahan aw Ramah Hurmuz. Asal beliau ini dari negeri Asbahan ataukah negeri Ramah Hurmuz? Cuman kemudian dinisbahkan kepada Faris, Salman Al-Farisi. Aslama inda qudumin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinah. Beliau masuk Islam ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah. Ceritanya panjang, masuk Islam itu panjang. Salman ini sudah melalui beberapa tahap untuk masuk Islam melalui beberapa pendeta-pendeta yang pernah diikutinya. Asalnya itu Salman ini seorang mulia dari kalangan bangsawan, cuman karena ketika itu ya ingin mencari jati dirinya sehingga pergi merantau, ternyata didapatkan oleh salah seorang kafilah dagang dan dijual, diperjualbelikan sampai kemudian ke tangan seorang pendeta. Dari beberapa pendeta, dan Salman sudah tahu semua bubur-bubur pendeta tadi. Ya, pendeta ternyata mereka itu cuma menyembunyikan hartanya umatnya untuk dimakan sendiri. Akhirnya masuk Islam. Ini ceritanya panjang dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Wa syahida al-Khandaq wa ghairaha, dan beliau menyaksikan perang Khandaq dan perang yang selainnya. Perang Khandaq ini perang Ahzab. Yang mana ketika itu kaum muslimin di Madinah itu diserang oleh beberapa sekutu kafir Quraisy. Dan Salman inilah orang yang mengusulkan untuk dibuat khandaq. Ini jasanya Salman. Beliaulah orang yang mengusulkan untuk dibuat khandaq sebagai strategi yang belum pernah dilakukan oleh orang Arab untuk melindungi kota Madinah dari arah yang mau diserang musuh. Ini Salman yang mengusulkan. Tuwfiya sanata 36 Hijrah radhiyallahu anhu. Beliau meninggal pada tahun 36 Hijriah. Semoga Allah meridhai beliau. Ini sedikit tentang Salman Al-Farisi. La yukallimuhum Allah. Hada wa'idun syadid fi haqqihim. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengajak bicara mereka. Ini merupakan ancaman yang keras berkaitan dengan haknya mereka. Haknya orang yang akan disebutkan dalam hadis yang mulia ini. Li'annahu subhanahu yukallimu ahlul iman, karena Allah Subhanahu wa taala itu akan mengajak bicara dengan orang-orang yang beriman. Sehingga kalau orang yang tidak diajak bicara, di sini menunjukkan orang tersebut ini diragukan keimanannya atau bahkan tidak memiliki keimanan. Wa la yuzakkihim ay la yuthni alaihim wa la yutahhirahum min danasiz dhunub. Yani Allah tidak akan memuji mereka, tidak akan membersihkan mereka dari noda-noda dosa. Dia mulka makhluk. Tidak akan mengampuni mereka maksudnya. Wa lahum adzabun alim, yani muwajjih. Adzab yang alim, ini adzab yang menyakitkan. Li'annahum lamma 'azuma dhanbuhum 'azumat 'uqubatuhum, karena ketika dosa itu semakin besar, hukumannya juga semakin besar. Al-jazau min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan jenis amalannya. Dosa besar, maka hukumannya juga besar. Usaimatan, ini tasghir asmat. Bentuk tasghir dari asmat. Asmat itu adalah wa huwa alladhi fi sya'rihi syamtun ay syaibun. Yani orang yang di rambutnya itu sudah ada syamtun, ini sudah ada uban, sudah beruban, maksudnya sudah tua. Orang sudah tua tapi berzina. Padahal dia memiliki yang halal, punya istri, tapi juga berzina. Wasughira tahqiran lahu, dan disebutkan dengan bentuk tasghir usaimatun zani, ini sebagai bentuk tahqiran lahu. Sebagai bentuk merendahkan orang tersebut. Direndahkan seperti anak kecil. Sudah tua tapi pikirannya itu masih pikiran anak-anak. Sudah tua ada yang halal, kenapa harus memilih yang haram? Ya. Sehingga dicela dalam hadis yang mulia ini. Usaimatun zani. Ini golongan yang pertama. Zani ay yartakibu fahishatadz zina ma'a kibari sinnihi. Orang ini melakukan perbuatan dosa, perbuatan keji zina, padahal umurnya itu sudah tua. a'il al-mustakbir, a'il al-faqir. Ini orang yang fakir. Jadi ai yatakabbaru ma annahu faqir. Orang ini menyombongkan diri padahal orang ini fakir. Apa yang disombongkan? Kalau masih kaya kan masih mending ada yang disombongkan, tapi ini pun tidak boleh, apalagi kalau yang fakir, tidak ada yang disombongkan, tapi ternyata sombong. Dan kibar wal kibru, kibru ini adalah baqarul haq wa ghamtun nas. Menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah bersabda ya, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal kibr. Tidak akan masuk surga seseorang yang dalam hatinya itu ada kesombongan meskipun sekecil biji zarrah. Ketika itu sahabat ada yang bertanya, wahai Rasul, ada di antara kita yang suka untuk menggunakan pakaian yang bagus, sandal yang bagus. Maksudnya apakah ini termasuk kesombongan? Maka Rasul menjawab, kibr ini adalah batalul haq wa qamtun nas. Kibr ini adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Jadi bukan dilihat dari pakaiannya, bukan dilihat dari apa yang digunakan, tapi tinggal bagaimana dia bersikap dengan manusia. Apakah ketika ada kebenaran tersebut dia tolak karena yang memegang itu adalah orang yang enggak selevel, kemudian diremehkan. Ini yang disebut sombong. Tapi kalau dia menerima dari kebenaran dari siapapun datangnya, maka ini bukanlah termasuk dari kesombongan. Jadi kibar di sini adalah batalul haq wa qamtun nas. Kemudian ja'alallaha bidha'atahu. Golongan yang ketiga, yakni orang yang menjadikan Allah sebagai bidha'ahnya, sebagai barang dagangannya. Maksudnya bagaimana? Yakni ja'alal halafa billahi bidha'atan lahu, menjadikan sumpah dengan nama Allah sebagai barang dagangannya. Likathrati isti'malihi fil bai'i wasyira', karena banyak menggunakan sumpah tersebut di dalam jual beli. Ketika menjual barang, dia sumpah, demi Allah saya beli barang ini dengan harga sekian. Masa kamu tawar sekian? Kemudian kalau mau beli juga seperti itu. Kalau mau kulaan, wah saya tadi ambil di sana saja sekian kok, masa di sini mau sekian? Demi Allah saya ambil di sana tadi tawarkan sekian supaya harganya turun. Dia mau jual untuk dijual lagi, tidak sungkan-sungkannya dengan sumpah. Ini yang dimaksud dengan golongan yang ketiga. Al-ma'na al-ijmalu, makna global dari hadis tersebut, yukhbiru sallallahu alaihi wasallam an thalathati asnafin min al-usah yu'aqibuna ashadd al-uqubah li sana'ati jara'imihim. Nabi sallallahu alaihi wasallam menghabarkan tentang tiga golongan orang dari kalangan orang-orang yang durhaka. Dan mereka itu akan diiqab, akan diberikan hukuman siksaan dengan asyaddul uqubah, dengan hukuman yang paling dahsyat. Li syana'ati jara'imihim, karena kejinya perbuatan dosanya mereka. Ahaduhum, salah satu dari mereka yang pertama adalah man yartakibu fahisyata zina ma'a kibari sinnihi. Yani orang yang melakukan perbuatan keji zina padahal umurnya itu sudah tua. Karena da'i al-ma'siyati dha'ifun fi haqqihi. Karena faktor yang mendorong untuk melakukan kemaksiatan itu sudah melemah pada dirinya, pada haknya. Sudah tua kan? Sudah punya yang halal, punya istri. Demikian pula kekuatannya pun sudah mulai berkurang. Nafsunya itu sudah mulai berkurang, tapi kok dia tetap melakukan zina? Fadalla ala anna al-hamila lahu ala zina mahabbatul ma'siyati wal fujur. Maka hal ini menunjukkan yang membawa dia, yang mendorong dia untuk melakukan zina adalah karena cinta dengan maksiat dan cinta dengan perbuatan keji. Suka dengan maksiat, suka dengan perbuatan keji. Wa in kana zina qabihan min kulli ahadin fa huwa min hadha ashadd qubhan, ashadd qabhan. Ya, meskipun zina itu memang betul-betul perbuatan keji untuk setiap orang, perbuatan yang qabih, perbuatan yang busuk untuk setiap orang, tapi zina itu tentunya lebih besar kekejiannya. Maksudnya asyaddu qabahan, yakni lebih keji lagi, lebih busuk lagi bagi mereka ini, orang yang sudah tua kemudian berzina. Na'udzubillah. Ini golongan yang pertama. Asal yang kedua, yakni faqirun yatakabbaru 'alan nas, seorang yang fakir tapi sombong terhadap manusia. Wal kibru wa in kana qabihan min kulli ahadin lakinnal faqir laysa lahu minal mal ma yad'uhu ila al kibr. fastikbaruhu ma adami da'i ilai yadullu ala anna al-kibra tabi'atun lahu. Seorang yang fakir dan menyombongkan diri kepada manusia. Sombong, meskipun ini memang perbuatan yang qabih, yang busuk, yang keji, yang terlarang bagi setiap orang, tapi orang yang fakir, yang dia tidak memiliki harta, tidak yang mendorong dia untuk menyombongkan diri, tapi dia sombong, padahal tidak ada faktor yang mendorong untuk sombong, maka di sini menunjukkan kesombongan itu sudah menjadi tabiat bagi dia. Asalnya yang ketiga yakni man yaj'alul hal, man yaj'alul halafa billahi bidha'atan lahu yakthuru min isti'malihi fil bai'i wasyira' fayamtahinu ismallahi fayaj'aluhu wasilatan liktisabil mal. Yani orang yang menjadikan sumpah dengan nama Allah sebagai barang dagangan bagi dia dengan sering dan banyak menggunakan sumpah tersebut dalam jual belinya, sehingga dengan hal tersebut dia telah menghinakan asma Allah dan menjadikan asma Allah sebagai wasilah untuk mendapatkan harta. Ini yang menjadi syahid pembahasan kita dalam bab ini tentang orang yang banyak bersumpah dengan asma Allah hanyalah dalam urusan-urusan perdagangan. Munasabatul hadits lil bab, sunah hadits ini dengan bab anna fihi at-tahdzir min kasratil halaf fil bai'i wasyira'. Dalam hadits ini terdapat tahdzir, terdapat peringatan dari banyak bersumpah dalam jual beli. Ini jelas ya pembahasan kita, larangan ataukah peringatan dari banyak bersumpah dalam jual beli, apalagi sumpahnya dengan nama Allah. Ya. Ma yastafadu min al-hadits, faedah yang diambil dari hadits ini, yang pertama tahdzir min kathrati isti'malil halaf في البيع والشراء والحق على توقير اليمين واحترام اسماء الله سبحانه. Peringatan dari banyak mempergunakan sumpah dalam jual beli dan anjuran untuk memuliakan sumpah dan memuliakan asma Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan digunakan hanyalah untuk perkara-perkara yang hina tadi. Silakan boleh bersumpah tapi dalam urusan yang penting. Sebagian ulama menjelaskan sumpah itu dibolehkan dalam dua hal. Yang pertama dalam membantah tuduhan, yang kedua dalam menyampaikan perkara yang penting. Ya, menguatkan sebuah khabar. Ini dua hal ini yang silakan boleh seorang gunakan. Tapi kalau bukan dua hal ini, hendaklah tinggalkan. Cuman sekedar urusan jual beli, ya, tinggalkan. Tapi kalau memang di sana dituduh seorang itu melakukan perbuatan curang, untuk meyakinkan kepada seseorang akan bantahan tuduhan tadi, tidak mengapa bersumpah. Dan dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulnya untuk bersumpah ketika orang kafir itu tidak yakin dengan adanya yaumul ba'ats. Za'amal ladzina kafaru an lan yub'atsu qul bala wa rabbi latub'atsunna thumma latunabba'unna bima 'amiltum wa dzalika 'ala Allah yasir. Orang-orang kafir menyangka kalau mereka itu tidak akan dibangkitkan. Maka Allah perintahkan kepada nabinya, "Qul," katakan Nabi Muhammad, "bala." Tentu saja, "wa rabbi," demi Rabbku. Allah perintahkan untuk apa? Bersumpah. "La tub'atsun," sungguh kalian benar-benar akan dibangkitkan dan juga akan diberitahukan kepada kalian apa yang sudah kalian amalkan, dan itu adalah mudah bagi Allah. Ini sekaligus dua perkara terkumpul dalam ayat ini. Yang pertama tadi untuk meyakinkan kabar tentang adanya yaumul ba'ats, dan yang kedua untuk membantah prasangkanya orang kafir ketika mereka berprasangka tidak adanya yaumul ba'ats. Dua hal ini tentunya dibolehkan dalam perkara yang penting. Jadi dua alasan dibolehkannya sumpah. Tapi kalau tidak, bermudah-mudahan sumpah hanyalah untuk menguatkan dirinya, membenarkan dirinya, maka ini termasuk diantara sifatnya orang munafik. Yang mana Allah menyatakan tentang mereka, ittaqu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah. Mereka menjadikan sumpah-sumpahnya mereka sebagai jannah, sebagai tameng untuk menghalangi manusia dari jalan Allah. Inilah orang munafik. Seperti itu keadaannya. Sehingga jangan kita mengikuti langkah-langkahnya mereka dengan cara banyak bersumpah dalam perkara-perkara yang tidak penting. Selain itu juga akan menjadi bentuk meremehkan asma Allah. sedikit-sedikit bersumpah, sedikit-sedikit bersumpah. Ini kan tidak terpuji. Kemudian yang kedua, isbatul kalami illahi wa annahu yukallimu man ata'ahu wa yukrimuhu bidzalik. Penetapan akan sifat kalam bagi Allah. Dalam hari tersebut ditetapkan akan sifat kalam bagi Allah. Allah itu berbicara. Ini akidah yang harus kita yakini. Allah itu berbicara kepada siapa saja orang yang ingin Allah bicara dengannya. Wa annahu yukallimu man ata'ahu, dan Allah akan berbicara dengan orang-orang yang taat kepadanya. Wa yukrimuhu bidzalik, dan dengan perbuat dengan bicaranya Allah itu berarti Allah memuliakan orang tadi. Termasuk di antara keutamaan ketika seorang itu diajak bicara oleh Allah. Sebagai contoh Musa. Musa nabi yang dikenal dengan kalimullah. Ya. Karena Allah berbicara langsung dengan Musa, wa kallamallahu Musa taklima, dan Allah berbicara dengan Musa dengan sebenar-benar pembicaraan. Sehingga kemudian Musa lebih dikenal dengan julukan yakni kalimullah, orang yang diajak bicara langsung oleh Allah. Sehingga di sini juga ayat yang menunjukkan akan penetapan sifat kalam bagi Allah. Allah itu berbicara. Tapi tentunya kalau kita berbicara masalah sifat Allah, kita harus kembalikan kepada ayat laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Harus kita kembalikan kepada ayat tersebut. Tidak ada sesuatu pun yang semisal dengan Allah. Allah itu Maha mendengar lagi Maha melihat. Kita bicara, Allah juga bicara, tapi tidak sama tentunya. Bicaranya makhluk dengan bicaranya Allah. Sehingga harus kita kembalikan kepada ayat tadi. Menetapkan sifat kemudian dikembalikan kepada ayat tadi. Sama-sama bicara, tapi tentunya hakikatnya sangat-sangat-sangat jauh berbeda. Tidak boleh kita menyamakan. Karena sebagian orang itu, sebagian orang-orang Asy'ariyah dari kalangan orang-orang yang mengikuti pemahaman Abu Hasan Asy'ari ketika masih memiliki sedikit pengaruh-pengaruh Mu'tazilahnya, menafikan seluruh sifat-sifat Allah yang ada kesamaan dengan makhluk. Tidak mau menetapkan. Menurut mereka, dengan menetapkan hal tersebut, konsekuensinya itu berarti menyamakan dengan makhluk. Allah menetapkan sifat tangan, yadullahi fawqa aidihim, mereka nafikan tangan, itu maksudnya adalah kekuasaan. Ya. Dan seterusnya, dari sifat-sifat yang di sana ada kesamaan dengan makhluk, mereka dinafikan semuanya. Ditakwilkan kepada takwil yang batil lain. Nah. Ini salah satu contoh. Istiwanya Allah mereka juga tafsirkan atau takwilkan dengan istaula. Istiwa itu maksudnya itu istaula, ini berkuasa. Bukan bersemayam, tapi istaula. Ini takwil yang batil. Nah, berarti secara tidak langsung orang tersebut itu telah menafikan salah satu perkara yang Allah tetapkan. Allah menetapkan kalam bagi dirinya. Allah menetapkan istiwa bagi dirinya. Allah menetapkan sifat tangan bagi dirinya. Tapi ternyata mereka itu menafikan sesuatu yang telah Allah isbatkan, tetapkan. Sehingga ini juga perlu betul-betul kita pahami. Dan inilah yang membedakan antara ahlu sunnah dengan ahlu bid'ah. Ahlu sunnah menetapkan sifat Allah tentunya ala ma yadatu bijalali, sesuai dengan apa yang pantas bagi kemuliaannya Allah. Ya. Sementara ahlu bid'ah, mereka itu tidak mau menetapkan sifat Allah meskipun Allah telah menetapkan sifat itu bagi dirinya, Rasul menetapkan sifat itu bagi Allah. Tidak mau menetapkan. Karena pemahaman mereka yang keliru. Yang ketiga, ini at-tahdzir min jarimati zina la siyama min kibari sin min kabiri sin, peringatan dari perbuatan dosa zina terlebih lagi bersamaan dengan umur yang tua. Muda saja haram, apalagi kalau sudah tua. Bujang saja haram, apalagi kalau sudah menikah yang sudah ada yang halal. Sehingga di sana hukumnya berbeda. Kalau bujang itu tadi saya sebutkan ya, dirajam, ataukah kalau masih belum menikah itu dicambuk 100 kali, dia singgah 1 tahun, kalau sudah menikah dirajam sampai mati. Berbeda, karena lebih berat mereka. Mereka sudah punya hal tapi ternyata berzina. Sehingga lebih berat, lebih parah, lebih berat siksaannya. Dunia maupun akhirat. Dunia itu lebih jelas tadi dirajam sampai mati, kalau akhirat nanti ada 3 di sini pasal yang menyebutkan ancaman bagi mereka. Tidak diajak bicara, tidak Allah bersihkan dari dosanya, dan disediakan bagi mereka adab yang menyakitkan. Kemudian yang keempat, tahdzir minal kibri, minal kibri la siyama fi haqqil faqir, peringatan dari sifat sombong terlebih lagi bagi haknya orang-orang kafir. Lebih dilarang lagi, sombong itu haram bagi setiap orang, apalagi kalau orang yang fakir. tidak ada yang disombongkan, tapi ternyata dia sombong. Ini kan disimpulkan sombong itu sudah menjadi tabiat yang sudah mendarah daging. Meskipun tidak ada yang disombongkan, tapi ternyata juga sombong. Sehingga ini kan menunjukkan jeleknya orang tersebut. Nah, ini selesai hadis yang kedua dalam bab ini. Kemudian selanjutnya, masih ada dua hadis dalam bab ini, tapi insya Allah kita lanjutkan. Ya, insya Allah sudah 8:30, sudah 40 menit juga. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.